Oke, yang penasaran kita, Bang Kavi Kurnia masih satu sesi bersama kita untuk topik yang menarik, sukses itu harus serius. Semakin mendekati ke closing ini, semakin banyak yang pengen tanya, ini penasaran rupanya mereka, Bang Kavi ya. Ini ada yang nanya, selamat sore Mas dan Mbak siapa, ini ada Bang Kavi dan saya Mary. Sedang galau nih kelihatannya karena kerjaan dan urusan cinta. Sian deh loh, saat ini saya sedang kesulitan dalam ekonomi, tapi sisi lain harus tetap bekerja. Ya iyalah. Bang Kavi, masa bisa begitu orang gara-gara galau terus gak mau bekerja kan gak mungkin dong ya? Iya, makanya. Itu apa namanya? Makanya ya, kalau ada kesempatan ya, cari mertua yang kaya raya. Oh iya benar. Itu investasi yang luar biasa. Itu penting. Iya benar betul. Saran bagus, ganti pacar lo, cari yang kaya mertua gitu ya. Ini dari Sarah. Serius itu harus cerdas. Untuk lebih serius harus punya mindset dan konsep. Gimana Bang Kavi? Iya, jadi gini. Apa kan gini, hidup. Jadi Anda tuh, jadi gini, kadang-kadang nih ya, persepsi ya. Bagaimana kita memandang sesuatu itu tergantung dari diri kita gitu loh. Oke? Ya. Jadi ada orang bilang kalau orang ini udah jatuh, aduh, ada orang persepsi yang pertama, aduh sakit. Yang dia iniin, aduh sakit, sakitnya itu gitu loh. Tapi ada pepatah yang mengatakan gitu loh, ketika kita jatuh bukanlah jatuhnya yang harus dihitung, berapa cepat kita bangun. Itu baru prinsip orang sukses. Cepat bangkit itu. Jadi makanya mindset penting. Persepsi penting, makanya Anda harus punya suatu mindset, suatu ini. Konsepnya gimana? Ya konsepnya, Anda pengen jadi apa? Anda ingin sukses jadi apa? Pengen jadi penyanyi? Give it 100% jadi penyanyi. Menjadi pelukis? Give it 100% menjadi pelukis. Jangan tanggung-tanggung ya, kagak ada nasib untung-untungan, kagak ada rezeki nomplok. Bang Kavi, saya sudah berencana untuk mulai merintis bisnis internet affiliate, tapi karena sibuk terus kerjaan kantor menunda-nunda. Nah, menunda-nunda menurut Anda gimana, Bang? Iya kan begini, kan Anda umpama misalnya nih ya, ada beberapa orang gitu, misalnya kalau bisnis internet gitu, kan Anda okelah, Anda kerja ini, tapi kan malam ya Anda kurangin dong tidur Anda. Berkorban tuh ya, bagian dari berkorban tuh ya. 2 jam. Iya. Itu. Tapi kan Anda nggak harus begadang, saya tidak menyarankan Anda begadang gitu, tapi kurangi tidur Anda 2 jam. Anda kerjain di internet, kan bisa. Ya, ada progresnya gitu loh, ada progresnya. Dan biarpun pelan, yang penting ada progres. Iya. Bang Kavi, gimana kalau pengen kaya dari pasar saham? Realistis enggak menurut Anda? Realistis. Cuman kan begini, Anda pengen main saham, modalnya cuman katakanlah 10 juta, ya enggak mungkin lah. Tapi kan kalau kayak Warren Buffett misalnya, dia sekali main saham ya kan modalnya ratusan juta. Itu bisa. Ini realistis aja gitu loh. Apapun sebenarnya bisa ya, realistis ya untuk bisnis itu ya. Iya, tapi harus ada perhitungan lah. Dan tadi kita bilang kecerdasan untuk menghitung. Sore Pak Kavi, Mbak Mary, saya Wahid katanya. Hai Pak Wahid, mau nambahin saja, sukses itu juga perlu daya tahan, konsistensi. Kalau persisten, gagal pun ada harganya. Gimana menurut Anda Bang Kavi? Ya tadi, seperti yang tadi saya bilang, kan dalam hidup ini kagak ada lagi yang namanya freelance, gak ada lagi makan gratis. Semuanya harus kita bayar dengan sesuatu. Apakah kita bayar dengan pengorbanan keringat, waktu, dan lain-lainnya, ya kita lihat di lapangan nantinya. Tapi harus ada ikhtiar dan harus ada pengorbanannya. Harus dibayar dengan sesuatu. Sukses itu gak mungkin ada rejeki nomplok dan tidak mungkin ada untung-untungan. Waktunya sudah hampir habis. Gimana kesimpulannya? Jadi sukses itu harus serius tapi santai kan gitu kan tambahannya belakangnya Bang Novi? Boleh aja. Boleh aja. Tapi beda loh. Ada orang kadang-kadang berpikir malas-malesan. Lain ya. Atau ogah-ogahan. Lain itu. Tapi bukan malas-malesan. Santai boleh. Bukan ogah-ogahan. Santai boleh. Tapi yang paling penting harus serius. Serius dah ya. Jadi thank you Bang Kavi untuk sore hari ini. Kita langsung kemana setelah ini? Masih nagih loh, traktir ulang tahun. Beres ya. minggu depan ya. Ayo bawain donat deh. Donat bikin kembung pipi tahu. Oke, okay, thank you Bang Kopi, sampai jumpa ya, sukses untuk Anda. Oke, okay, Mitra Bisnisnya di sini. Talk show kita sore hari ini di Kavis Break. Terima kasih banyak untuk Anda yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta yang sudah mengikuti talk show ini. Terima kasih banyak, saya Mary Agustin undur diri. Selamat sore, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.